السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح العقيدة الوسطية، وكنا تكلمنا عن المسألة السادسة، والآن ندخل في مسألة السابعة، الكلام على التحريف، pembicaraan tentang tahrif. قال رحمه الله: ما هو التحريف؟ التحريف لغة هو إمالة الشيء عن حقيقته وعن وجهه وعن صوابه. تحريف secara bahasa adalah menyimpangkan atau menyelewengkan sesuatu dari hakikatnya, dari arahnya yang sebenarnya. Wasawabih, dari kebenarannya. Kalau engkau garis, satu garis lurus, kemudian tiba-tiba ada yang menyimpangkan ke sana, ada yang sama inhiraf. Inhiraf kalau tidak sengaja, inhiraf menyimpang, kesasar. Kalau sengaja, harrafa, memang dibelokkan. Atau at-tahrif, masdarnya tahrif. Baik, maka mesti yang namanya tahrif pasti jelek. Yang namanya tahrif pasti jelek. Berbeda dengan ta'wil. Kalau ta'wil itu menafsirkan sehingga bisa dua, menafsirkan dengan benar atau menafsirkan dengan salah. Sehingga kalau dikatakan yuharrif kalimat atau yuharrif al-kalam, sudah pasti jelek, karena menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari hakikat aslinya, maka pasti jelek. Tapi kalau yu'awwil sebentar, menafsirkan kemana? Kalau menafsirkan kepada tafsir yang benar, tidak mengapa. Rasulullah SAW mendoakan Ibn Abbas, Allahumma alimhu fid din, Allahumma faqihhu fid din, wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia ta'wil, ay tafsir. Baik. Wa mastilahan, adapun secara istilah, fahuwa sarful kalami al-zahirihi al-mutabadir minhu ila ma'nan akhar la yadullu alaihi siyaq. Adapun secara istilah, sarful kalam, menyimpangkan ucapan dari dohir yang langsung terlihat dan tampak. Dohir yang mutabadir minhu, yang langsung terlihat, ila ma'nan akhar, kepada makna lain. La yadullu alaihi siyak, yang tidak ditunjukkan sama sekali siyaknya. Tidak ditunjukkan oleh konteks kalimatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan mutahrif ala qismain. Tahrif itu ada dua macam. Ada tahriful lafzi dan ada tahrif ma'nawi. Tahrif lafaz dan tahrif makna. Al-awwal at-tahriful lafzi. Yang pertama tahrif secara lafaz. Wa huwa thalathatu anwa'. Tahrif lafaz itu ada tiga macam. Tahrif bisyakal, yang dirubah harokatnya. Wadhalika kaqiraati ba'dihim liqaulihi ta'ala. Yang demikian seperti ucapan atau seperti tahrifnya sebagian mereka, maksudnya sebagian mereka Mu'tazilah, terhadap ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Mereka mentahrif, merubah-rubah harakatnya. Tidak membaca wa kallamallahu dengan rafa. Wa kallamallahu mereka ganti dengan nasb. Wa alamatu nasbihi fathah. Wa kallamallaha Musa taklima. Supaya apa? Karena Mu'tazilah tidak percaya kalau Allah berbicara. Maka dia ganti harakatnya agar yang berbicara Musa bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang asli di dalam Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Tetapi mereka membacanya wa kallamallaha, sehingga lafzul jalalah sebagai objek yang dikenai pekerjaan, sebagai maf'ul, sehingga diterjemahkan dan mengajak bicara Allah Musa. Berarti siapa yang berbicara? Musa. Ini tahrif. Tahrif apa? Tahrif lafzi. Tahrif lafzi dalam bentuk apa? Dalam bentuk merubah-rubah harokat. Merubah-rubah harokat. Dan mereka Mu'tazilah beralasan, mengapa kami merubah-rubah harokat? Karena bukankah Al-Quran itu pertama ditulis memang gak ada harokatnya, gak ada titiknya bahkan. Maka tidak mengapa kita membaca dengan fathah, dengan kasrah, dengan dhamma. Kaifa nujib? Bagaimana menjawab? Ajabna lahum anna al-Qur'an mahfuz laisa bikitabati faqat. Al-Qur'an itu terjaga bukan hanya dengan tulisan, tetapi dengan hifdhannas, dengan hafalan manusia. Para sahabat hafal, para penghafal-penghafal mengajarkan kepada para tabi'in hafal, para penghafal-penghafal tabi'in mengajarkan kepada tabi'it tabi'in, maka para tabi'it tabi'in hafal, maka mereka para penghafal-penghafal dari kalangan tabi'it tabi'in mengajarkan pada yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Sehingga walaupun tulisannya jelek, titik enggak ada, hah? Apa ini? Hah? Kamu bingung dia tuh. Mereka membaca Al-Quran, bukan ada titiknya. Mereka hafal. Mereka hafal barakallahu fikum. Ya Mu'tazilah, jangan dikira kaum muslimin enggak hafal kemudian membaca tulisan tanpa titik, tanpa harakat. sehingga bacanya ada yang dengan qaf, ada yang dengan fa, ada yang dengan ain, ada yang membacanya dengan fathah, dengan kasrah, dengan dhammah. Tidak, itu kebodohan mereka. Para sahabat sebagian besar mereka hafal. Demikian pula para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Sehingga walaupun tulisannya tidak jelas, mereka paham bahwa ini Ar-Rahman. Baik. Mau dibaca apa? Az-Zakh. Az-Zakhmin. Menurut kasih titik, dikasih titik. Tidak demikian, mereka semua tahu itu Ar-Rahman. Kalau ada yang membacanya salah, mereka akan berkata Subhanallah. Subhanallah. Baik. Maka kalau ditulis bahwa tahrif ada dua macam, lafzi dan maknawi. Lafzinya ada tiga, ada dengan harakat syakal, ada dengan ziyadah, ada dengan pengurangan. Kita lihat yang berikutnya. Maka tahrif lafzi jenis pertama adalah merubah harokat. Yang kedua, tahrif lafzi dalam bentuk menambah. Tahrif biziadati harfin, dengan menambah huruf. Wadhalika katahrif istawa, seperti tahrif mereka terhadap kalimat istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mereka karena tidak mau mengatakan Allah istawa 'alal 'arsy, maka mereka ganti menjadi istaula. Apakah itu tafsir? Bukan tafsir. Apakah itu ta'wil? Bukan ta'wil. Ini menambah satu huruf. Dari istaula ditambah satu huruf lam. Istaula. Mengapa? Supaya maknanya bukan istawa, tetapi istaula yang artinya menguasai. Kalau istawa, di atas sesuatu. Maknanya tinggi di atas sesuatu. Tetapi kalau istaula, maknanya menguasai. Mereka berkata, Allah tidak mungkin punya tempat. Bagaimana dengan Ar-Rahman ala al-Arsy istawa? Ar-Rahman di atas arsy istawa, maha tinggi. Mereka katakan, bukan. Itu bukan bermakna Allah di atas arsy. Itu istaula, bukan istawa. Ditambah lam, istaula. Jadi apa? Allah menguasai arsy. Ayat yang ketiga dari jenis tahrif lafzi adalah tahrif biziadati kalimat. Tambahan kalimat. Wadhalika kaziadati kalimati amr. Seperti menambah kalimat amr. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka, kaifa i'rabu? Bagaimana i'rabnya? Ja'a rabbuka. Ja'a rabbuka. Fi'l madhin. Iya kan? Mabni. Aina al-fa'il? Wa rabbuka fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma. Berarti pelakunya adalah Allah. Allah yang datang. Mereka enggak mau percaya, enggak mau beriman. Masa Allah datang? Enggak mungkin. Masa Allah maji? Masa Allah ada memiliki sifat maji? Mereka tolak sifat ja'a bagi Allah Ta'ala. Maka mereka katakan, itu mungkin bukan ja'a rabbuka, wa ja'a amru rabbika. Sekarang bukan ditambah satu huruf, tetapi ditambah satu kalimat, yaitu amr. Supaya apa? supaya yang ja'a bukan Allahnya tetapi amrnya. Itu maksudnya ja'a amru, tapi amrnya tidak tersebut, mahdhufun. Kalau sesuatu itu mahdhuf di dalam bahasa Arab mesti akan ada ciri-cirinya. Kalau itu ada sesuatu yang mahdhuf, ada qarina-qarinanya. Misalnya harokatnya tetap kasrah. Wa ja'a rabbika. Loh, kok ja'a rabbika? Kenapa enggak ja'a rabbuka? Karena di sana ada yang mahdhuf, takdiruhu syai atau takdiruhu amr. Ja'a amru rabbika, maka dia kasrah. Mesti akan ada tanda-tanda itu. Tetapi tegas rabbuka, ja'a rabbuka, tapi mereka tambah dengan amr supaya berubah maknanya. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti merubah harakat. Pertama merubah harakat. Kedua merubah huruf. Ziyadatu harfin. Yang ketiga ziyadah kalimatin. Artinya bisa saja orang lain akan merubah dengan mengurangi huruf. Berarti seperti harokat dirubah yang kasrah jadi fathah jadi dhammah. Kalau tahrif dengan ziyadatu harfin au naqsihi, menambah huruf atau mengurangi huruf. Yang ketiga menambah kalimat atau mengurangi kalimat. Baik. Itu semua disebut tahrif lafzi. Ai wa ja'a amru rabbik wa kadza ziyadatu rahmah. Demikian pula ketika menambah kalimat rahmat pada ucapan Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Hadisnya sahih mutawatir bahwa Nabi menyatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kata mereka, bukan yanzilu rabbuna, yanzilu rahmatu rabbika atau rahmatu rabbina. Ditambah oleh mereka rahmat. Yang turun bukan Allah, yanzilu rabbuna, maksudnya yanzilu rahmatu rabbina. Turun rahmat Rabb kita. Mengapa? Alasannya sama. Supaya bukan Allah yang turun. Mereka tidak percaya sifat Allah turun, tidak percaya sifat Allah datang. Padahal turunnya tentunya sesuai dengan keagungan Allah, datangnya pun sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan makhluk. Mengapa kalian menolak? Mengapa khawatir menyamakan dengan makhluk? Barakallahu fikum. Itu namanya sebab tahrif atau asbabut tahrif. Ma huwa? Ma hiya asbabut tahrif? Amran. Menolak apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Menolak kalau Allah maha tinggi di atas arasnya dengan mentakwil atau dengan mentahrif. Istawa jadi istaula. Menolak kalau Allah memiliki sifat maji, sifat datang, dengan menambah kalimat amr, ja'a amru rabbik. Menolak sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan yanzilu rahmatu rabbina. Bukan yanzilu rabbuna, bukan turun rabb kami, tetapi turun rahmat rabb kami. Itu semua takwilat, tahrifat minhum. Asani, yang kedua, tahriful ma'nawi, tahrif secara makna. Wa huwa taghyiru ma'na al-kalimah duna ta'arrud lis-syakl wal lafz. Tahrif ma'nawi adalah merubah makna kalimat tanpa mengganggu harokatnya, tanpa mengganggu lafadznya. Lafadznya dibiarkan, syakalnya, harokatnya dibiarkan, tetapi maknanya mereka takwilkan. Memang itu adalah yad, tapi yad itu bukan bermakna tangan, yang itu bermakna kekuatan, yang itu bermakna ini dan itu, yang bermakna rahmat, yang bermakna kepemilikan dan seterusnya dan seterusnya. Hadhihi aidan tahrifat. Hadhihi aidan tahrifat. Wa bidzalika qaulihim wa dzalika qaulihim, yang demikian seperti ucapan mereka, bal yadahu mabsuutatani, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Ai kudratuhu, katanya itu tangan, maksudnya kudrah, kekuasaan Allah, berarti kekuasaan Allah terbuka, berarti kekuasaan Allah cuma dua. Ya apa ya, karena kalimatnya musanna, bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya terbuka, yakni kedua kudrahnya terbuka. Allah memiliki kudrah tak terbatas, siapa yang bilang cuma dua? Atau mereka tafsirkan dengan ni'mah, ni'matani mabsutatan, kedua kenikmatan Allah terbuka. Emang cuma dua rahmat Allah atau kenikmatan Allah cuma dua? Allah maha memiliki rahmat, maha luas nikmatnya. Wa qad tawassa Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fil kalami ala tahrif. Ibnu Qayyim tawassa'a, membahas panjang lebar tentang tahrif ini di dalam kitabnya As-Sawa'id Al-Mursalah. Fanzur in syi'ta, silakan kau lihat kalau kau mau. Jadi cari kitab di maktabah Sawa'id Al-Mursalah, petir yang menyambar atas Mu'tazilah dan para pentakwil-pentakwil Mu'tazilah dan Jambi dan Jahmiyah dan juga para pentakwil-pentakwil sifat. Beliau menghancurkan dan membantah prinsip mereka, yaitu tahrif ini, dari sekian puluh alasan. Sekian puluh alasan. Batil karena ini, batil karena ini, batil karena ini, batil karena ini, bukan satu alasan saja, puluhan di situ. Sehingga kitab setebal ini, kalau yang tidak kelihatan di balik hijab, setebal empat jari. Kitab setebal empat jari isinya membantah tiga perkara. Tidak adanya majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua, dammu ta'wil. Barakallahu fikum, ta'wil yang sudah kita bahas. Tahrif. Ta'wil bimakna at-tahrif. Ini kaidah-kaidah mereka, barakallahu fikum, tidak punya alasan kecuali dengan takwil-takwil batil. Dan kemudian yang berikutnya, qiyas akli atau damul akl, alasan-alasan yang sifatnya qiyas akli. Hancur, dan beliau katakan sebagai tauhid pertama, tauhid kedua, tauhid ketiga. Fal yuraji' ma syi'tum, kembali kepada kita. Tanbih, peringatan. Halit tahrif yusammuna tahrifahum ta'wilan. Ahlut tahrif, golongan ahlut tahrif, sering menamakan tahrif mereka dengan ta'wil. Sering menamakan tahrif mereka dengan ta'wil. Mengapa? Lima ya'lamuna anna lafdha tahrif qad ja'a al-Qur'an bidammihi. Karena mereka tahu lafaz tahrif itu dicerca di dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya? Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima mawadhi'i. Di antara orang-orang Yahudi, mereka menyelewengkan kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya, mentahrif kalimat dari tempat-tempatnya. Baik. Karena dicerca dalam Al-Quran tahrif, maka mereka berkata, kami tidak melakukan tahrif, yang kami lakukan hanya ta'wil. Bukankah ta'wil itu boleh? beda. Yang kalian lakukan jelas tahrif, menambah satu huruf, mengurangi satu huruf, menambah satu kalimat, mengurangi satu kalimat, atau kalian merubah harokatnya, yang fathah jadi kasrah, yang kasrah jadi fathah, atau jadi dhammah, maka itu semua tahrifat, bukan takwil. Demikian pula kalau menafsirkan satu kalimat tetapi tidak ada sisi keterkaitannya sama sekali. Tidak ada sisi keterkaitannya sama sekali. Ikhwan bin a'azakumullah, mereka tafsirkan misalnya yad dengan rahmat, atau yad dengan quwwah. Apakah huruf ya dan huruf dal sama dengan huruf roha dan ma, rahimah yarham? Tidak sama sama sekali. Demikian pula quwwah, tidak sama sama sekali. Kalau yang namanya tafsir itu menjelaskan, sebagaimana kalimat itu disebutkan dalam bahasa Arab, maknanya ini, tidak mengapa. Itu namanya tafsir. Bagaimana kalau kemudian Allah menyebutkan tangan tetapi tidak dengan kalimat yad? Allah hanya berkata dengan qabdatuhu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Coba ditafsirkan dengan rahmat, cocok. Bumi seluruhnya dirahmati oleh Allah, enggak nyambung. Atau quwwah, enggak nyambung juga. Qabdatuhu, ya digenggam. Ayo, bagaimana kalau kita bahas dengan ucapan Rasulullah SAW bahwasanya qulub, hati-hati manusia, baina usbu'aini min asabi'ir rahman, di dua jemari Allah. Apakah hati manusia di dua rahmat Allah atau di dua kekuatan Allah? Atau kalau kita menyatakan tentang Adam alaihi salam, Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang Adam, wahai iblis, kenapa tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apakah diterjemahkan, ya iblis, apakah engkau tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua rahmatku? Enggak pas. Atau dengan kedua kekuatanku? Terkesan kekuatan Allah terbatas, rahmat Allah terbatas, cuma dua, dengan kedua. Kemudian langsung enggak nyambung. Barakallahu fikum. Maka hati-hati, mereka sering menamakan tahrif mereka dengan ta'wil. Padahal kalau ta'wil itu, barakallahu fikum, sering bermakna tafsir. Fanasabat tahrif ilal Yahudi. Di dalam ayat tadi Allah nisbatkan tahrif itu kepada perbuatan Yahudi. Artinya kalau kaum muslimin ikut mentahrif, berarti dia sama dengan Yahudi. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Orang-orang Yahudi, mereka mentahrif, merubah-rubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Liza fainahum yaqulun. Oleh karena itu mereka sering berkata, ta'wil kada wa kada. Ta'wilu kada kada. Wa ta'wilu kada kada. Liyukbal, agar bisa diterima. Wa yurawij, agar laku dagangannya. Yurawij, laku. Wa yurawij tahrifahum, agar laku tahrifnya mereka dinamakan dengan ta'wil. Ala man la yahtadi lil faqi bainahuma, agar laku atas orang-orang yang layah tadi, yang tidak terbimbing untuk bisa membedakan antara keduanya. Barakallahu fikum. Kalian alhamdulillah sudah tahu bahwa tahrif bukan ta'wil, ta'wil bukan tahrif. Ta'wil dengan benar, yakni ta'wil dengan riwayat-riwayat, dengan asar-asar, ta'wil Quran dengan hadis Nabi, ta'wil Quran dengan aqwalus sahabah, aqwalus salaf, ini barakallahu fikum takwilnya benar. Tetapi kalau ta'wil dengan seenaknya, dengan akalnya, itu masuknya tahrif. Tahrif apa? Makna. Tahrif makna. Intaha walakhasan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengkhususkan membaca Al-Fatihah sebelum membaca Al-Quran ada tuntunannya? Allahu a'lam. Saya tidak pernah tahu tentang tuntunan membaca Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah. Tidak mengapa membaca Al-Quran, dari mana kamu berhenti kemarin kamu lanjutkan lagi, di mana kamu berhenti kamu lanjutkan, tidak mengapa, tidak harus dikasih mukadimah dengan Al-Fatihah. Tetapi wallahu ta'ala alam, kalau engkau membiasakan membaca Al-Fatihah, tidak mengapa, tidak menjadi bid'ah insyaallah.